Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang penting untuk diperhatikan oleh orang-orang yang berpuasa adalah tentang ahkam al-muta'alliqa bil iftar, hukum-hukum yang berkaitan dengan iftar. Di antara pembahasan yang berkaitan tentang iftar, ya, adalah kapan seseorang dia boleh melakukan iftar atau berbuka puasa. Diperbolehkan oleh seseorang untuk berbuka puasa, ya, apabila matahari telah tenggelam, yaitu apabila telah masuk waktu sholat maghrib. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, summa atimmus syiyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam, dan awal malam adalah dengan ghurubus syams, tenggelamnya matahari, yaitu na'am, semuanya tenggelam, ya, bukan setengahnya atau 3/4, tetapi semua bulatan matahari tenggelam. Nah, beda kalau terbit. Kalau terbit cukup nongol sedikit itu sudah namanya terbit. Tapi kalau tenggelam harus semuanya. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin falamma gharabati syams qala ya fulan inzil fajdah lana. Kata Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma, kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. ketika matahari tenggelam, maka beliau bersabda, ya fulan, wahai fulan, inzil fajdah lana, wahai fulan, turunlah, ya, itu buatkanlah adonan untuk kami, ya, ijdah, yaitu mengaduk antara naam tepung dengan air, ya, salah satu jenis makanan. Ini menunjukkan bahwasannya apabila matahari telah tenggelam, ya, maka telah tiba waktu berbuka puasa. Nah, kemudian di antara hal yang berkaitan dengan iftar adalah disunnahkannya untuk mempercepat berbuka puasa. Ya. Disunnahkan untuk mempercepat naam bersegera untuk berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia akan berada dalam kebaikan selama mereka mengamalkan ta'jilul fitr, selama mereka mengamalkan amalan mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Nah, juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasul fitra, li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Ini di antara sebabnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini akan senantiasa nampak, ya, selama manusia mempercepat berbuka puasa, yaitu ketika telah tiba waktunya. Li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka suka mengakhirkan berbuka puasa. Ya, mereka suka mengakhirkan sampai bintang terlihat, ya, baru mereka berbuka. Ya. Nah, juga berdasarkan hadis yang kita baca tadi, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abi Aufadadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari telah tenggelam, beliau mengatakan, ya fulan, ya, kepada orang yang biasa membuat makanan, beliau mengatakan, ya fulan, turunlah, buatkan makanan untuk kami. Maka orang ini mengatakan, inna alaika naharun, ya Rasulullah, masih siang ini, masih terang gitu. Nah, beliau mengatakan lagi, inzil fajdah lana, turun, buatkan makanan untuk kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang tadi menjawab lagi, ya Rasulullah, law amsayt, ya Rasulullah, kalau seandainya lebih gelap lagi. Ya. Kala beliau bersabda lagi, inzil fajdah lana, ya, turun, ya, cepat, buatkan makanan untuk kami. Ya. Qala fa nazala fajadaha lahum fasyariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia turun, kemudian disiapkan minuman tersebut atau makanan tersebut, dan beliau pun meminumnya atau memakannya. Naam, sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil juga yang menunjukkan disunnahkannya untuk bersegera berbuka puasa. Nah, apabila telah yakin, ya, matahari telah tenggelam. Nah. Bagaimana kalau belum yakin? Kalau belum yakin ya, nah, belum tiba waktunya. Ya. Nah, apabila belum yakin, ya, maka hukum asalnya adalah siang. Nah, ya. Dan hati-hati dari berbuka puasa padahal belum tiba waktunya, karena di sana terdapat ancaman yang keras. Nah, man aftara qabla waqtih, bagi orang yang berbuka sebelum waktunya, itu sebelum matahari tenggelam. Sehingga hati-hati ya dalam masalah berbuka ini, terkhusus para muadzin, para tukang adzan, ya harus betul-betul berhati-hati dalam hal ini. Di sana terdapat ancaman bagi orang yang berbuka sebelum tiba waktunya, sebelum matahari tenggelam. Nah, bahkan ini termasuk daripada kabairuz dzunub, dosa besar. Ya. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan na'am apa yang beliau alami, ya. Kata beliau, fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim tasilu ashdaquhum daman. Tiba-tiba aku melihat suatu kaum atau manusia yang mereka digantung. Digantung urat ketingnya. Itu urat yang di atas tumit. Nah, itu yang digantung. Tasilu ashdaquhum daman. Kemudian mengalir darah dari sudut-sudut mulutnya. Ini jenis penyiksaan di dalam an-nar waliyadu billah. Nas'alullah salama wal afiyah. Fakultu maha'ula, maka aku bertanya, siapakah mereka itu? Qala, maka dijawab, ha'ula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Ya, sebelum halal puasa mereka, yaitu sebelum tiba waktunya. Nah, akan disiksa di dalam an-nar, ya, wal iyadzu billah. Nah, maka ya, hati-hati dalam masalah iftar atau berbuka puasa, hendaklah na'am telah benar-benar yakin, ya, telah tiba waktunya. Kemudian bolehkah seseorang dia berbuka puasa dengan berlandaskan pada na'am prasangka besarnya, prasangka besarnya sudah maghrib. Apakah dia boleh berbuka dengan berlandaskan prasangka besarnya bahwasannya telah tenggelam matahari? Taib. Aktsaru ahli al-ilm, banyak dari kalangan para ulama yang membolehkan hal ini, yaitu berbuka berdasarkan prasangka besarnya ketika ketika tidak mampu untuk Naam, meyakinkan bahwasannya matahari telah tenggelam atau belum. Ketika tidak mampu untuk meyakinkan tenggelamnya matahari, misalkan karena apa? Hujan, karena mendung atau yang semisalnya ini kan. Nah, tidak bisa memastikan dengan yakin apakah matahari tenggelam ataukah belum. Maka boleh berbuka puasa berdasarkan prasangka besarnya. Nah, apalagi kalau zaman sekarang ada jam ya. Nah, ada jam yang jarak maghrib antara hari kemarin dengan hari sekarang tidak jauh berbeda. Paling berbeda sekian detik atau sekian menit. Nah, sehingga bisa di perkirakan ya, waktu berbukanya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kata Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma, afthorna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin tsumma tala'atish syams. Kami berbuka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pada hari yang mendung padanya. Kami berbuka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang mendung. Tsumma tala'atish syams, kemudian ya, setelah berbuka mendungnya hilang, ternyata matahari terlihat masih ada. Ini terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya mereka berbuka, berdasar prasangka besarnya. Namun ternyata matahari belum tenggelam. Baik. Mereka melakukan ini karena ketika itu terjadi mendung. Ya, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas tenggelamnya matahari atau belum. Baik. Kemudian jika kasusnya seperti ini, ternyata matahari belum tenggelam ketika dia berbuka tadi, ketika dia berbuka berdasarkan prasangka besarnya, apakah sah puasanya? Naam, sah puasanya, dan dia segera berhenti dari makan dan minumnya ketika ternyata melihat belum maghrib ya. Agak berhenti dari makan dan minumnya dan melanjutkan puasanya sampai maghrib, dan puasanya sah. Taib, dan sebagian para ulama menyebutkan al-aula wal-ahwat an yaqdiya, yang lebih hati-hati dan yang lebih utama adalah dia mengkodok puasanya. Nah, mengkodok puasa hari tersebut. Hal semacam ini juga terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berbuka berdasarkan prasangka besar. Kemudian apa yang disunnahkan untuk disantap ketika berbuka puasa? Disunnahkan ketika berbuka untuk memakan rutab, kurma basah. Dan apabila tidak mendapatkan kurma basah, maka disunnahkan memakan kurma kering atau tamar. Dan apabila dia tidak mendapatkan kurma kering, maka dia berbuka dengan air, air putih. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yufthiru qabla an yusalli ala rutubat, fa illam takun rutubat fatumayrat. Fa illam takun tumayrat hasa hasawatin min ma." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka sebelum sholat. Beliau berbuka dengan memakan krutob, kurma basah. Beliau berbukanya sebelum sholat, berbuka dulu. Apabila beliau tidak mendapati kurma basah, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan apabila beliau tidak mendapati kurma kering, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Nah, wal hadith hasan. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Ini di antara hal yang disunnahkan ketika berbuka puasa. Maka hendaklah amalan ini atau sunnah ini tidak terluput dari orang-orang yang berpuasa. Hendaklah dia selalu berusaha untuk mengawali bukanya dengan ini. Baru setelah itu makanan yang lainnya. Ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara perkara yang penting untuk diperhatikan ketika berbuka puasa adalah membaca doa ketika berbuka puasa. Apa doa berbuka puasa? Doa berbuka puasa tentunya adalah sama ketika doa makan atau doa minum. Itu dia membaca bismillah. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada doa lain yang bisa ditambahkan, ketika seseorang berbuka puasa. Yaitu doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berbuka, beliau mengucapkan dhahabad dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan ini, dan telah tetap pahala insyaallah. Baik, sebagian para ulama menghasankan hadis ini sehingga diamalkan sebagai doa ketika berbuka puasa. Dan di sana terdapat doa-doa yang lain, namun semuanya lemah. Sehingga tidak bisa diamalkan. Seperti doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftortu, dan seterusnya. Sehingga doa yang sahih yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Baik. Dan seseorang ketika berbuka puasa, dia sedang berada pada keadaan yang di situ dikabulkan doa padanya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu taala rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watun, inna lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dia memiliki doa yang tidak ditolak. Itu doa yang dikabulkan. Baik. Sehingga dia boleh berdoa sejenak sebelum berbuka, atau ketika berbuka, atau sejenak setelah berbuka yang masih menyambung dengan amalan berbuka puasa tersebut. Taib. Namun sebelum itu, sebenarnya seorang yang berpuasa itu mempunyai waktu yang sangat panjang dari waktu dikabulkannya doa. Kapan? Yaitu selama dia berpuasa. Selama dia berpuasa, dari awal dia berpuasa sampai dia berbuka, itu adalah juga waktu dikabulkannya doa. Jadi panjang sekali. Kalau waktu berbuka mungkin pendek, sebentar, tapi kalau di siang hari ketika dia berpuasa, panjang waktunya untuk kita banyak memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga, yang diriwayat dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum," ada tiga orang yang tidak ditolak doanya. Al-imamul adil, yang pertama adalah imam atau pemimpin yang adil. Was-sha'imu hatta yuftir, yang kedua adalah seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti ketika dia berpuasa adalah waktu untuk berdoa, karena waktu dikabulkannya doa. Yang ketiga, wada'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Sehingga hendaklah seseorang tidak terluputkan dari banyak berdoa ketika dia berpuasa. Memaksimalkan waktu sepanjang hari atau ketika dia berpuasa untuk memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika berpuasa adalah salah satu waktu dikabulkannya doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini sekilas tentang hal yang berkaitan dengan iftar, dan di sana tentunya masih banyak pembahasan yang lain yang berkaitan tentang iftar, namun insyaallah apa yang disebutkan tadi cukup untuk para pemula di dalam thalabul ilmi. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.